المؤلف رحمه الله تعالى قياس العكس. Qiyas al-aks, sebaliknya. Ya. Wanal qiyasi ma yusamma bi qiyas al-aks. Di antara qiyas ada yang dinamakan dengan qiyas sebaliknya. Qiyas al-aks. Wa huwa ithbatu naqidi hukm al-asl lil-far'i. Yaitu menetapkan lawan hukum asal lil far'i, terhadap faranya, jadi lawannya yang ditetapkan dari hukum asalnya, lawan hukum asal. لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. Karena adanya illah yang bertentangan dengan hukum asalnya. Dan maka hukum faraknya apa? Kiri. Dan hukum faraknya belakang. Nah, أثل ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم. Dan mereka mempermisalkan yang demikian dengan sabdanya Nabi SAW, wa fi budu'i ahadikum sadaqah. Salah seorang kalian ketika bergaul dengan keluarga kalian itu sadaqah. Ya. Lalu maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Apakah salah seorang kami ketika mendatangi syahwatnya mendapatkan pahala? Ya. Mereka fikir, ya, yang difikirkan oleh para sahabat bahwa pahala itu bisa didapatkan dengan cara berletih-letih, ya. Tapi ini, ya, nah, yang sesuai dengan syahwat, ya. Dalam artian, condongnya ke situ, iya, lebih, gitu. Ya. Itu bahkan mungkin. Menahan diri dari itu adalah suatu yang sulit bagi mereka. Nah, ini sudah syahwat, dia merasakan kesenangan dengan pergaulan tersebut, kok dapat pahala? Nah, dari sini ikhwan fiddin azakumullah menjelaskan pada antum bahwa syariah Islamiyah, ya, laisa fiha taklif. Ya, atau aktsaruha samha, sesuatu yang bukan tidak terdapat padanya beban. Oleh karena itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ya'tarid ayyusamma al-insanu alladhi yu'maru bi, yani al-amr wa yunha bin nawahi ayyusamma mukallafan. Beri nama mukallaf karena mukallaf orang yang diberi beban. Sementara kebanyakan syariat Islam ini pada hakikatnya kalau diperhatikan tidak ada beban, bukan suatu beban. Buka puasa nikmat, ya kan, makan sahur, nikah, subhanallah, kenikmatan. Syariat-syariat yang lain, berpuasa, sholat, mengeluarkan zakat, haji dan seterusnya, ya, kalau mau dikatakan beban secara mutlak, tidak bisa. Kenapa? Ini perkara nisbi. ya, terlebih lagi dari kalangan ubad, ahli ibadah, mereka lebih senang puasa daripada tidak puasa, iya kan? Kalau mereka tidak puasa, justru mereka merasakan qala, maka jawab Rasulullah SAW, ara'aitum la wada'aha fi haramin, bagaimana pendapatmu di saat seseorang meletakkan syahwatnya itu dalam perkara yang haram dengan berbuat zina, akana alaihi wizrun, bukankah yang mendapatkan dosa? Fakadhalik, nah inilah kias dia, demikian pula sebaliknya, idza wada'aha fil halal kada lahu ajrun. Ada qiyas. Faham ya ikhwan? Ini namanya qiyas al-aqs. Ya, kalau mendatangi ya dalam perkara yang haram ya dapat dosa. Sebaliknya demikian pula. Nah. Ya, mendatangi sesuatu yang halal maka tentunya dia mendapatkan pahala. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام. Maka Nabi صلى الله عليه وسلم menetapkan cabang hukum far', yaitu persetubuhan halal, sebagai lawan hukum asal yaitu persetubuhan haram. Liwujudi naqidi illati hukmil asli fi, karena adanya lawan illah hukum asal padanya. Athbata lil far'i ajran, sehingga beliau menetapkan bagi far' mendapatkan pahala. Li annahu watu halal, karena persetubuhan yang halal. Kama anna fil asli wizran, sebagaimana pada hukum asal dosa. Ya, li'annahu watu'u haram, karena itu adalah persetubuhan yang haram. Tentum ikhwan, ini dinamakan qiyas al-aqs. Pembahasan qiyas ini tawil arid. Ya, orang yang diketahui nanti suatu saat bahwa pembahasan qiyas ini panjang lebar. Nah, perdebatan terjadi, kemudian masalikul illah, ini pembahasan paling rumit dan terpenting dalam permasalahan qiyas. Masalik dibahas di dalam kitab-kitab yang berikutnya tentunya. Ya, dan ini adalah merupakan sekelumit tentang hal-hal yang berkenaan dengan qiyas. At-ta'arud, ta'arud, ta'rifuhu at-ta'arud lughatan at-taqabul wat-tamanu'. Ha, at-ta'arud yani taqabul. Ha, taqabul, apa istilahnya, empat, saling berlawanan. Tamanu, saling mencegah. Nah, adanun yuqabilu fulan, atau hadzal amru yuqabilu hadzal amr. Nah, yakni perkara ini menjadi lawannya perkara yang lain. Nah, baik. Wastilahan, adapun secara istilah, taqabulud dalilain adalah saling berhadap-hadapannya dua dalil, yakni saling bertentangan, kontradiksi dua dalil. Bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhara, di mana salah satunya menyelisihi yang lain. Ya, ini maksudnya, yang dimaksud dengan taqabulud dalilain, saling kontradiksinya dua dalil, ai fi nadharin nadhir fi nadharil mujtahid, ya, bagi menurut pandangan seorang mujtahid ataukah menurut pandangan seorang yang memperhatikan secara zahir. Wa illa fa fil haqiqah kullun min indillah subhanahu wa ta'ala la yujad fi ikhtilaf. Ikhtilaf itu, ta'arud itu kapan didapatkan? Tatkala seorang mengambil dari selain Allah. Law kana min indi ghairillahi la wajadu fihi ikhtilafan kathira. Kalau sekiranya sesuatu itu berasal dari selain Allah, ya tentunya mereka akan mendapatkan banyak perselisihan, banyak perpecahan. Tapi kalau datangnya dari Allah, dari sunnah Nabi SAW, manbaknya satu, sumbernya satu, rujukannya satu. Apa yang datang dari Rasulullah itu padahalnya datangnya dari Allah Azza wa Jal. Sehingga tidak terdapat dan tidak mungkin ada pertentangan. Pertentangan terjadi pada pandangan seorang ketika dia tidak mampu memahami hadis tersebut dengan baik. Ya. Nah, oleh karena itu Ibnu Huzaimah rahimahullah taala, beliau seorang ulama yang sangat pandai dan memiliki kelebihan dalam hal al-jama' baina dalilain, beliau mengatakan, datangkanlah kepadaku setiap dalil yang kalian menganggap terjadi padanya ta'arud, maka insyaallah saya akan menggabungkan di antara keduanya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan ta'arud ay fi nazar an-nazir la fi haqiqatil amr. Ya. Taqabul dalilain bihaitsu yukhalifu ahaduhuma al-akhar, di mana yang satu menyelisih yang lain. Wa aqsamu ta'arudi arba'atun, jenis-jenis pertentangan itu ada empat macam. Al-qismul awwal, bagian yang pertama, ayyakuna baina dalilaini ammiyaini. Bagian yang pertama, terjadi kontradiksi antara dua dalil yang dua-duanya umum. Yang kedua-duanya umum. Walahu arba'u halatin, dalam hal ini ada empat keadaan. Dalam hal ini ada empat keadaan. Awal yang pertama, ayyum kinal jam'u bainahuma. Nah, ini cara yang pertama ya. Ketika ada dua dalil yang dua-duanya umum, antum lihat mungkin enggak untuk dijamak di antara keduanya. Kalau mungkin maka itu menjadi tariqatun aula. Bihaitu yahmilu au yuhmalu kullun minhuma ala halin, di mana dibawa setiap dari dua dalil tersebut kepada satu keadaan. La yunaqidul akhara fiha, yang tidak bertentangan dengan yang lain padanya. Fayajibul jam'u, sehingga wajib hukumnya untuk dijamak. Diklopkan, kumpulkan dan dibawa setiap keadaan pada keadaan yang sesuai. Misalu dalik, permisalannya, qauluhu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan pada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa innaka latahdi ila siratil mustaqim, engkau beri hidayah kepada jalan yang lurus. Wa qauluhu dan firman-Nya juga innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ayat yang pertama mengatakan kamu memberi hidayah. Yang kedua mengatakan kamu tidak bisa memberi hidayah. Hasolat ta'arud ikhwan. Waqa. Nah, secara zahir kelihatannya terjadi kontradiksi. Ya. Wal jam'u bainahuma, maka menjamak di antara keduanya, annal ayatal ula yuladu biha hidayatud dalala ilal haq. Ayat yang pertama maksudnya apa? Hidayatud dalala wal irsyad. Hidayah memberikan petunjuk. Ya. Memberikan bimbingan. Ya. Seorang dai ketika mengajak yang lain, ya, kepada siratul mustaqim namanya yahdi. Ya. Pan. Seorang muallimul khair yang memberikan pendidikan pada yang lain dengan kebaikan namanya yahdi. Tapi yahdi bukan dalam artian memberikan taufik. Ya. Menjadikan dia itu mukmin, taat dan ketaatan yang seperti yang dia inginkan, lah. Tapi sekedar dia memberikan bimbingan, itu yang dimaksud. Wa hadhi thabitan li Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini ditetapkan bagi Rasul. Wal ayatu tsaniyah yuradu biha hidayatu tawfiq. Sedangkan ayat yang kedua yang dimaksud adalah hidayah taufik. Dalam artian menjadikan mukmin itu mukmin, menjadikan seorang itu mukmin. Ya, itu bukan urusan kita. Innama 'alaikal balagu wa 'alainal hisab. Masalah taufik bi'adillah subhanahu wa ta'ala. Lil 'amal, untuk mengamalkannya. Ya. Wahadih biadillah ta'ala la yamlukah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak dimiliki oleh Rasul, tidak pula yang yang lain. Nah, fabi hudahu muqtadih. Hidayah apa itu? Fabi hudahum iqtadih. Hidayah apa itu? Dalalah wal-irsyad. Yani fabi irsyadihim wa dalalatihim iqtadi anta bihidayatil anbiya ur-rusul. Ya, fa anta taqtadi bihim. Tayyib, ini cara yang pertama, ikhwan. Ya. Asani, cara yang kedua. Fa illam yumkinil jam'u, kalau tidak mungkin dijamak. Tapi kita ngerti sejarah. Tahu ada yang di depan, ada yang di belakang. Fal mutaakhir nasikh. In 'ulima at-tarikh fa yu'malu bi dunal awal. Maka yang terbelakang nasnya itu, itulah yang menasahkan jika diketahui sejarahnya. Diketahui mana awal, mana akhir. Itsalu dzalika qaulu ta'ala fi siyam. Permisalannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang puasa. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa anta sumu khairul lakum. Ya. Barang siapa yang hendak melakukan tatawwu, berupa kebaikan, itu adalah kebaikan bagi dia. Tapi kalau kalian puasa, itu lebih baik bagi kalian. Ya. Fahadihil ayatu fidut takhyir. Maka ayat ini memberikan faedah pilihan bainal it'am was siyam. antara membeli makan, yaitu membayar fidyah, dan berpuasa, ma'a tarjihi syiam, walaupun puasa itu jauh lebih baik. Sebenarnya inti ayatnya enggak disebutkan di sini. Yang menjadi inti ayat itu yaitu firman-Nya sebelumnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Dan atas orang-orang yang sanggup, yang bisa berpuasa. Mereka sanggup berpuasa. Tapi belum dikenakan kepada mereka harus berpuasa. Masih ada pilihan. Kalau mereka berpuasa, khairun lakum. Tapi kalau kalian tidak berpuasa, maka apa? Fidyatun ta'amu miskin. Membayar fidyah, yaitu membeli makan pada seorang miskin. Entum ikhwan. Sebab puasa ini kan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan dengan periode. Ya. Sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Asyura. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, maka diwajibkanlah puasa Ramadan. Ya, adapun Asyura menjadi sunnah hukumnya. Hanya saja pada waktu itu orang-orang yang mereka sanggup untuk berpuasa tapi mereka tidak ingin berpuasa, boleh, tapi harus membayar fidyah, beri makan. Kalau tidak membayar fidyah, harus berpuasa. Nah, lalu setelah itu turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka ayat ini menasakh ayat yang sebelumnya. Ya. Menghapuskan ayat yang sebelumnya. Nah. Sehingga orang-orang yang memiliki kemampuan berpuasa harus berpuasa, tidak ada pilihan kecuali harus berpuasa. Cuman pada waktu itu sempat ada tasydid. Sempat dikeraskan hukumnya bahwa bagi siapa yang telah memasuki buka puasa, ya, lalu kemudian dia tertidur, naam, maka di saat dia bangun tidak lagi boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh. Ya, sampai kapan? Sampai besoknya, sampai terbenam matahari. Hukuman, siapa suruh tidur? Nah, sebagian para sahabat, mereka bekerja siang hari. Ya kan? Termasuk yang terkena hukuman ini Qais bin Sirmal Ansari, capek dari pekerjaan, kemudian ketika tiba waktu iftar datang ke rumah, ada enggak yang bisa dimakan? Belum, enggak ada. Subhanallah, hayatus sahabah, ikhwan. Mungkin kalau subhanallah kesabaran mereka tidak ada bandingannya dengan kesabaran orang-orang setelah mereka. Tidak ada makanan. Coba bayangkan. Ya, dia pulang dari kerja capek, puasa. Istri tidak sediakan makanan. Wah, di perang itu, perang dunia. Nah, terus saya akan keluar mencarikan. setiba istrinya di rumah bawa makanan, suaminya tidur. Ya. Aiban lak, rugi betul kamu. Nah, ah, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bergaul. Besoknya pingsanlah dia. Lalu setelah itu turun, yakni datang syarat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berikan mudah. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Nah. Nah, waktu itu ada pilihan it'am atau puasa. Wa qaulu ta'ala faman syahida minkum syahra falyusum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تُفِيدُ تَعِينَ الصِّيَامِ. Maka memberikan faedah diharuskannya berpuasa adaan. Ya. Yaitu ada, yakni bukan qadha, ya. Ada itu dalam artian dilaksanakan dan bukan qadha pada waktunya. Fi haqqi ghairil mariid wal musafir, selain orang yang sakit dan musafir. Wa qada'an fi haqqihima, sedangkan qada' pada haknya orang yang sakit dan seorang yang musafir. Nah, bila seorang yang sakit yang khawatirkan akan semakin memperparah sakitnya atau memperlambat kesembuhan sakitnya, maka dalam hal ini dia diberikan rukhsah untuk berbuka. Ada perkataan sebagian dari ulama salaf memutlakkan sakit, sakit apa saja. Jadi kalau orang sakit gigi boleh puasa, sakit kepala boleh. Kalau sakit hati, kalau sakit hati, mood, antum bisa-bisa buka puasa terus nanti. Tiap hari sakit hati. Yani marad jismi maksudnya. Ya, sakit jism. Itu yang dipegang oleh Zahiri, Hazm. Sakit apa saja, tidak boleh puasa. Musafir tidak boleh puasa, haram hukumnya puasa. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ini sudah dalam keadaan disarah sekian banyak dalil yang datang dari Rasulullah puasa di bulan Ramadan, di saat mereka safar. Hadis Hamzah bin Amr al-Aslami, hadis Abi Sa'id al-Khudri. Naam. Hadis Jabir. Nah, menunjukkan bahwa mereka berpuasa. Baik. Lakinnaha mutaakhiratun 'anil ula fatakunu nasikhatan. Akan tetapi ayat yang kedua ini, ya, itu di belakang. Terbelakang dari ayat yang pertama, sehingga dia yang menasakh. Dia yang menghapus ayat yang sebelumnya. Kama yadullu ala dhalika hadithus Salamah ibn al-Aqwa. Sebagaimana ditujukan hadis Salamah ibn al-Aqwa. Al-Thabit fi sahihain wa ghairihima. Yang thabit dalam sahih Bukhari Muslim. Dan selainnya. Walhasil jumhur para sahabah menyatakan ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin ini ayat yang mansukha, sudah terhapus hukumnya. Ya, Salamah ibn al-Aqwa dari Abdullah bin Umar dalam riwayat Bukhari disebutkan haddatsani ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi. Yang menyelisih dalam permasalahan ini adalah Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mengatakan ayat ini tidak mansukh. Akan tetapi ayat ini dibawa kepada Asy-Syaikhul Kabir wal ajuz. Kalau mereka tidak mampu lagi untuk berpuasa, untuk memberi makan fidyah pada seorang miskin. Nah, yang rajih adalah pendapat jumhur dari kalangan para ulama. Sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala bahkan mengumumkan, bukan hanya Syekhul Kabir, tapi juga termasuk padanya hamil wal murdi, wanita hamil dan wanita yang menyusui, apabila keduanya khawatir di saat mereka berpuasa akan memudaratkan janin atau anak yang mereka susui. Nah, Abdul Mekhwan, ya. Baik. Yang ketiga, fa illam yu'lamit tarikhu. Kalau tidak diketahui sejarah, umila bir rajih, in kana hunaka murajjih. Maka yang diamalkan adalah yang rajih. Jika di sana ada yang merajihkan, ya, jenis-jenis tarjihat banyak. Ya. Berbagai macam tak. Ya. Itsalu dzalik qaulu sallallahu alaihi wasallam, misalnya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa dzakarahu falyatawadda. Wa su'ila sallallahu anir rajul yamassu dzakarahu alaihi alwudu. Qala la, innama huwa bid'atun minka. Ya. Hadis yang pertama menyatakan batal wudu seorang yang menyentuh maluan. Hadis yang kedua menyatakan apa? Bahwa secara zahir menunjukkan tidak batalnya seorang menyentuh kemaluan karena itu bagian dari tubuhmu. Fa yurajjahul awwal, maka mereka yang menempuh masalikut tarjih, pentarjian di dalam dua riwayat ini, mereka merajihkan yang pertama. Kenapa? Li'annahu ahwat. Pertama, karena itu lebih berhati-hati. Ya. Iya kan? Mana yang lebih berhati-hati? Berwudu apa enggak? Ya berwudu. Ahwat. Kedua, wali annahu aktsaru turuqan. Ya. Karena itu lebih banyak jalannya. Hadis yang pertama itu Busra. Yang ketiga, wa musahihuhu aktsar, yang mensahihkannya lebih banyak. Ya, paham ya? Jadi yang pertama lebih ahwat. Sedangkan hadis bid'ah atau mingkah, ya lebih, yakni tidak ihtiyat. Yang kedua, aktsaru turuqan. Sedangkan hadis talak, jalannya sedikit. Yang ketiga, wa musahihuhu aktsar, yang mensahihkannya lebih banyak. Sedangkan hadis talak, ada yang mensahihkan, ada dalam para ulama. Tapi ada pula yang mendhaifkan seperti Abu Zur'ah, Abu Hatim. Nah. Yang keempat, wali annahu naqilun anil asli. Karena yang pertama itu hukumnya berpindah dari hukum asal, fa fihi ziyadatu ilm, sehingga ada tambahan ilmu. Kalau yang hadis yang kedua kan tidak ada tambahan ilmu, itu bagian dari tubuhmu. Dan asal hukumnya tidak membatalkan, ya kan? Sedangkan yang pertama itu berpindah dari asal. Sedangkan yang memindahkan dari asal lebih kuat daripada yang al-baqi alal asl. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ditempuh maslak ini di saat kapan? Hah? Kapan? Kapan? Ketika tidak memungkinkan untuk dijamaah. Ya. Nah, bukan berarti Syekh Nuhtemin merujikan permasalahan ini, karena beliau sendiri dalam permasalahan ini lebih merajihkan al-jama', ya, kedua-duanya. Ya, ini beliau menyatakan hukumnya makruh. Naam. Dan tidak sampai membatalkan wudu. Fa illam yujad, ya, murajjih wajib tawakuf. Ya. Kalau tidak didapatkan yang merujukkan, maka ya sudah tawakuf. Wala yujadu lahu mithalun sahih, dan tidak ada misal yang sahih dalam masalah ini. Ya, karena tawakuf itu kan sifatnya nisbi. Sebagian tawakuf, sebagian yang lain ada makhrajnya. Nah, dan kitab-kitab yang membahas permasalahan-permasalahan ta'arud ini, seperti kitabnya Ibnu Qutaibah, Ta'wil Mukhtalifil Hadith, ya, sekarang jadi kita cukupkan sampai di sini.